Iya, biar dah bebengan. Sahur, sahur. Cabang rasa datang terapi bertotelakan every goni cabang rasa senin lig lampi bertotelakan sahur sahur sahur sahur sahur sahur nakule ale orang asangka orang amelas roman atado Esro atrawi orang asangka, mana bajang telah soju ada. Sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur. Mukir perleng pasar sesat, emle abir mata ceremu, baga orang lada basa. Toro atak firma takir komu Saur, saur, saur, saur, saur, saur Leko aja megan tortisa Ebelia tepa bulan basa Ngalak segeni bulu tako dusa Ngalak seraja mako besar Saur, saur, saur, saur Saur, saur Mulong capi makiru biru Kabes pungkana lagereng kapi Mon aj awar jeru kaburu Nelake ngaruweng baduli ebeki Saur, saur, saur, saur, saur, saur Naku pereng tai geresan Beda selake tar nyari buka Menina orang doreja baksa Ketemu selake tokol bengka Saur, saur, saur, saur Nase pote selah nangka Nyangar kopi bete ibu kor Nyare pese kebaya buka Beda lebih na kebaya saur Saur, saur, saur, saur, saur, saur Orang melarat dan sarongan biasa Tepat setoki ngakui BHS Saur, saur, saur, saur Nyatanya ring jual jam hidup Belum tenang mati nyambi di Nyatanya ada kaos hijau Saya jual pupuk lah tak ada andi Saur, saur, saur, saur, saur, saur Saking jiran entara renang Melek keceng golek na hijau Bekena bula kita senang Cuma sebatang di kaos hijau Saur, saur, saur, saur, saur, saur Tangaran aja sasa Saking tadi sampai yang gabok Tangaran astro apesa Saking di kaos hijau dalam luar kado Saur, saur, saur, saur Manuk dua pada dong mangu Manuk situng mika cak ijo Nakana dua kemangu Teka situng ya jual buku bersengau ijo Saur, saur, saur, saur, saur, saur, saur Pangaran aja sasar Saking tadi sampaian kabok Pangaran natro apesa Pengen sekaos hijau dalam luar kade Saur, saur Saur, saur Nabi desa ajemu Ajemu konyi matrong kote Nabi desa katemu kata muki buru dekau si jola kade lembone. Naur naur naur naur kembang keting jola karbonnya pada minya asrama haji. Nakana rapin jola karbonnya menegau si jola kira rogi. Naur naur naur naur arek lalang arek repo repota molong rakara kirim salam kirim tempo salalopo nyun sabura lumiran runjin rawasi cukup sekian dan terima kasih. Abastor hijau dan jual bubuk talma beli.